Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai membaca dan mentelaah satu kitab yang bagus berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, karya Syekh Al-Muhaddis Abdullah bin Salah Al-Ubaylan hafizahullah ta'ala, yang berjudul Al-Isbah fi bayani manhajis salafi fi tarbiyati wal islah. Al-Isbah, penjelasan atau satu hal yang nampak terang, fi bayan, berkaitan dengan penjelasan tentang jalan para ulama terdahulu dalam tarbiyah, dalam pendidikan dan al-islah, dan dalam rangka untuk memperbaiki individu dan masyarakat. Kita mulai dari halaman yang ketujuh, mukadimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Berkaitan dengan ayat di khutbatul hajah, ada tiga ayat. Yang pertama di surat Ali Imran ayat yang ke-102, itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang ayat ini, apakah ayat ini muhkam ataukah mansukh. Sebagian ulama berpendapat bahasanya ayat ini, perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu mansukh dengan surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Wattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Insyaallah penjelasan yang paling bagus tentang masalah ini, masalah status ayat ini, adalah apa yang disampaikan oleh Abu Labas Ibn Taimiyah di kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Isyaitan. Surat Al-Imran ayat yang ke-102 itu tidak mansukh. Namun yang dimaksud dengan at-taqwa haqqa tuqatih adalah bertakwa dengan semaksimal kemampuan kalian. Maka beliau katakan bahasa yang dimaksud dengan taqwallah haqqa tuqatih, yang dimaksud dengan takwa dengan sebenar-benar takwa, adalah yang Allah firmankan di surat At-Taghabun ayat yang ke-16, yaitu bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Dan ini adalah zahir ayat ini adalah perintah yang di luar kemampuan manusia. Karena menjadikan diri itu mati dalam keadaan muslim, itu satu hal yang di luar kemampuan manusia. Orang tidak bisa menjadikan dirinya saya mati muslim atau saya mati bukan muslim. Karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka zahir ayat adalah perintah di luar kemampuan manusia. Dan kaidah dalam masalah ini, jika terdapat hadis ataupun ayat yang zahirnya adalah perintah di luar kemampuan manusia, maka yang dimaksudkan adalah perintah untuk melakukan sebab-sebabnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Perintah jangan marah, kalau zahir hadis artinya jangan marah. Dan jangan marah itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Pas marah kok tidak marah? Itu tidak ada orang yang bisa. Pas dia marah, dia enggak marah. Nah, maka ini satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka jika terdapat ayat Al-Quran atau hadis yang berisi secara sekilas maknanya adalah perintah di luar kemampuan manusia, maka maknanya adalah melakukan sebab-sebabnya. Maka yang dimaksud dengan wala tarbab adalah lakukanlah usaha-usaha, sebab-sebab yang menyebabkan kalian tidak marah. Bukannya dosa orang yang marah ketika dia marah. Maka wala tamutunna ila wa antum muslimun artinya adalah hendaklah kalian istiqomah di atas taat, yang ini merupakan sebab seorang itu akan meninggal dunia sebagai seorang muslim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang dia adalah zat yang telah menciptakan kalian. Mungkin adalah taklil, alasan kenapa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, mengesakan Allah, adakah Allah lah yang menciptakan kita. Maka karena Allah yang menciptakan kita, maka takwa, ketaatan dan ibadah kita ya seharusnya hanya kepada-Nya. Minafsi wahidatin, dan dia menciptakan kalian manusia dari satu jiwa, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan dari Adam, di hadis dijelaskan yaitu dari tulang rusuk Adam, zaujaha, pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan Allah sebarkan dari keduanya Adam dan Hawa rijalan katsira, lelaki yang berjumlah banyak, wa nisaan, dan perempuan yang juga berjumlah banyak. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya adalah rijalan katsiratan wa nisaan akthar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya. Maka di antara ya, kebiasaan orang Arab ya, meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah, tolong saya, beri saya, dan kalimat selainnya. Wal arham artinya wattaqul arham. Dan hati-hatilah dan jagalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah telah zat yang mengawasi segala tindak tanduk kalian. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan dan perkataan yang benar. Seperti yang tafsir mengatakan yang dimaksud dengan qawlan sadidan adalah la ilaha illallah. Dan yang dimaksud lafaz ayatnya umum, maka kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang benar, jujur, tidak dusta, dan perkataan yang benar yang paling benar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jika kalian bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, yang dan di antara bentuk bertakwa adalah berkata dengan perkataan yang benar, yang jujur, yang tidak dusta, maka manfaatnya yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Artinya Amal kebajikan itu membuahkan kebajikan berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ba'du Salaf yang dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, di antara tanda diterimanya amal kebajikan adalah membuahkan kebajikan berikutnya. Dan di antara hukuman maksiat adalah menghasilkan maksiat selanjutnya. Maka setelah berbuat maksiat, berdoa untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Ya, maka berbuat maksiat setelah berbuat maksiat adalah hukuman karena berbuat maksiat. Dan orang yang setelah berbuat baik kemudian ringan langkahnya untuk kembali berbuat baik, maka itu tanda amal kebajikannya adalah amal kebajikan yang Allah terima. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal kalian. Yaitu kalian semakin meningkat amalnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Kemudian summa amma ba'du, kemudian penulis mengatakan di antara kewajiban ulama adalah al-qiyam bi amrillah, menegakkan ajaran Allah dengan bentuk takliman, dalam bentuk mengajarkannya kepada orang lain dan mengkajinya, mengkaji kemudian mengajarkannya, belajar dan mengajar. Maka itu kewajiban orang-orang yang berilmu adalah sibuk dengan belajar dan mengajar, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-79, maka nali basyaran ayatiyahullahul kitab wal hukma wal nubuwata thumma yakula linnas kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah pantas bagi manusia yang Allah berikan kepadanya pemahaman tentang kitab suci dan hukmahnya dan hikmah wa nubuwata atau kenabian, tidaklah pantas dan tidaklah boleh baginya berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku. Min dunillah, di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah pantas, dalam artian tidaklah boleh seorang nabi, demikian juga para ulama, ya, menuntut dan meminta muridnya dan orang-orang yang mengikutinya untuk menyembah dirinya. Dan menyembah dirinya tidak mesti harus berbentuk bersujud kepadanya, namun mentaatinya dalam kemaksiatan dan tahu itu adalah maksiat adalah mempertuhankan ulama. Walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi perkataan para nabi, perkataan orang-orang yang berilmu, jadilah kalian rabbani. Bagaimana sifat rabbani? Bima kuntum tu'alimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, disebabkan kalian adalah orang yang bersemangat untuk mengajarkan kitab suci dan kalian mempelajarinya. Belajar dan mengajar. Maka itulah yang diperintahkan, itulah yang dinasihatkan oleh para nabi, orang yang Allah berikan kepadanya kenabian, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Maka mereka mengajak umatnya, mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk jadilah kalian rabbani, jadilah kalian orang-orang yang gemar belajar dan mengajar. Maka hal ini, untuk melaksanakan hal ini, maka hal ini menuntut minhum, menuntut orang-orang yang berilmu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Ini sama dengan taklim, ini sama dengan mengajarkan Alkitab. Demikian juga membersihkan syariat dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah berkata-kata tentang Allah kecuali yang benar. Dan tidaklah mewaspadai model atau gaya ulama-ulama Yahudi yang mereka, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ulama-ulama Yahudi ini suka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mereka menyembunyikan kebenaran atau minimal menyamarkannya. Meletakkannya di pojok-pojok yang sulit untuk dipandang. Kalau menyembunyikan, ditutupi. Kalau menyamarkan, ya masih dinampakkan, namun ditaruh di tempat yang sedemikian rupa sehingga diharapkan orang tidak melihatnya. Atau bahkan yuharifuna, kemudian mengotak-atiknya, menyelewengkannya. Au yalwuna alsinatahum bihi, dan mereka pun bersilat lidah, pintar bermain kata, muter-muter dalam rangka untuk menolak aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menyampaikan di antara kelakuan dan sifat ulama-ul Yahud, ulama-ulama Yahudi yang seharusnya orang yang berilmu di antara kaum muslimin tidak menyerupai mereka. Maka di antara kelakuan dan perbuatan ulama Yahudi adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan seorang itu tidak akan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan kecuali dengan menyembunyikan sebagian kebenaran kemudian menggantinya dengan kebatilan. Maka mereka pun kemudian menyembunyikan kebenaran dan minimal menyamarkannya. Kalau tidak, maka mereka menyelewengkannya, yaitu melakukan penafsiran yang seenaknya. Ayatnya diimani, hadisnya diimani apa adanya, namun ditafsirkan dan dijelaskan dengan penafsiran dan penjelasan yang mengedepankan selera dan hawa nafsu. Atau mereka memutarbalikkan lidah. Kebenaran ini Quran dibaca sebagaimana apa adanya, namun ketika menjelaskannya dia muter-muter. Intinya kalau disimpulkan, tidak menerima isi ayat, tidak menerima isi hadis, namun dengan bahasa yang tidak langsung, pakai mubung-mubung, pakai muter-muter terlebih dahulu. Ini perbuatan atau sifat-sifat khas atau perbuatan-perbuatan khas ulama Yahud, ulama Yahudi yang selayaknya tidak ditiru oleh kaum muslimin secara umum, dan ulama dan orang berilmu, ustaz, kiai dan yang lainnya di antara kaum muslimin secara khusus. Namun selayaknya hendaknya menjadi orang yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-181, wa mimman khalaqna, dan di antara makhluk yang kami ciptakan ummatun, ada sejumlah orang, sekelompok orang, yahduna bil haq, yang mereka menunjukkan kebenaran. Mereka berkata apa adanya, inilah kebenaran. Wa bi ya'dilun, dan dengannya mereka memutuskan dengan keputusan yang adil. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, akan ada terus menerus di tengah-tengah umat ini, boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak, sejumlah, sekelompok orang dari umatku yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berupaya untuk termasuk bagian dari mereka. Tentang siapakah orang yang komitmen menegakkan syariat Allah, kata Bukhari rahimallahu taala di sahihnya, tepatnya di Kitabul I'tisam bil Kitab As-Sunnah, Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang menegakkan syariat Allah adalah hum ahlul ilmi. Mereka adalah para ulama sejati. Az-Zuhri seorang tabi'in mengatakan, kana ulama'una yakulun, para ulama kami mengatakan. Tabi'in mengatakan ulama kami berarti para sahabat. Para sahabat mengatakan, al-i'tisam bi sunnah wan najatu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah jalan keselamatan. Keselamatan dari kesesatan di dunia dan keselamatan dari api neraka di akhirat. Demikian juga apakah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah mengatakan, as-sunnatu safinatu nuhin, sesungguhnya sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu layaknya bahtera Nabi Nuh, di mana semua orang yang di saat banjir bandang di masa Nuh, semua orang yang naik kapal itulah yang selamat, dan siapa saja yang tidak ikut naik, dia akan tenggelam dan binasa. Oleh karena itu selanjutnya Imam Malik mengatakan, man raqibaha naja, maka siapa yang menaiki perahu tersebut, maka siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dialah yang selamat. Wa man takhallafa, dan siapa yang tertinggal, Ya, perahu sudah berangkat, ya tetap santai-santai di pelabuhan. Maka gharika, maka bisa dipastikan dia tenggelam. Maka siapa yang tertinggal dari sunnah, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah, maka dia tenggelam. Boleh jadi orang yang meninggalkan sunnah itu tenggelam dalam kemaksiatan. Boleh jadi bentuk tenggelamnya adalah tenggelam dalam hal-hal yang tidak ada tuntunannya, dalam masalah akidah ataupun ibadah, atau tenggelam yang paling parah yaitu tenggelam dalam kemusyrikan dan kekafiran. Nah, kenapa para ulama bisa sampai mengatakan demikian? Bahasanya, sebagaimana perkataan Imam Malik, bahasanya sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah perahu dan bahtera Nabi Nuh. Hal tersebut karena ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat Nabi atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi ajarkan, demikian juga jalan yang Nabi telah gariskan dalam beragama adalah siratul mustaqim, adalah jalan Allah yang lurus. Itulah jalan yang akan mengantarkan manusia kepada ridha Allah. Maka untuk meniti jalan ini kita butuh penunjuk jalan. Wa rasul wa dalil. Dan rasulullah penunjuk jalannya. Jalannya telah Allah tetapkan, Allah gariskan, dan penunjuk jalannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah al-hadi, dialah penunjuk jalan di jalan ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, dan satu hal yang menarik berkaitan dengan masalah hal ini, dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ketika mengajak dialog dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tidak pernah dengan menyebut namanya. Namun kalau tidak ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, tidak ada ya Muhammad atau ya Ahmad, lain hanya dengan para nabi yang lain. Ketika Allah ceritakan Allah berdialog dengan Musa atau dengan yang lain, maka ya Musa. Maka ini menunjukkan mulianya, pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak Allah berikan kepada para nabi yang lain. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, wa mubasyiran, pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang beriman, wa nadhiran, dan pemberi kabar ancaman bagi orang-orang yang kufur dan ingkar, wa da'iyan ilallah, dan jadi orang yang mengajak manusia pada agama Allah, bi'idnihi, dengan izin Allah, wasirajan munira, dan menjadi lentera yang menerangi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa anna hadza siratal mustaqima, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Wala tatabu subula, dan janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah dari jalannya, dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka jalan Allah disebut dengan bentuk tunggal, sedangkan jalan-jalan yang menyimpang disebut dengan sebutan jamak. Maka hadza sirati, inilah jalanku, sedangkan jalan-jalan yang menyimpang disebut dengan wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan-jalan yang menyimpang. Hal ini karena jalan kebenaran tunggal, yaitu mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Adapun jalan-jalan kesesatan maka banyak, mengikuti si A, si B, si C, dan dengan berbagai macam penyimpangannya dan berbagai macam pelanggarannya. Wajarat adatu ahli ilmi, dan telah menjadi kebiasaan para ulama sepanjang masa, menulis berbagai buku yang mereka kasih judul dengan sebutan sunnah. Ada juga buku yang disebut dengan al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Semisal judul kitab di Sahih Bukhari. Al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Atau kalau tidak, minimal mereka mengkhususkan untuk pembahasan ini abwaban beberapa bab di buku-buku hadis. Dalam rangka mengingatkan kaum muslimin untuk meniti jalan generasi awal Islam. Yang disebut dengan salafus saleh. Dan sebagai bantahan secara tidak langsung bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar tersebut. Wa min huna, maka dari karena hal ini maka adalah ditulislah buku ini. Kata penulis, aku mulai menulis buku ini pada tahun 1413 Hijriah. Waqa'tu, dan aku baca 10 lebih dari kaedah-kaedah yang ada di buku ini kepada guru kami Sayyidul Fadilah Syekh Al-Alama Al-Muhaqqiq Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan beliau memberikan komentar untuk kaedah-kaedah tersebut saat itu. Dan komentar-komentar beliau tersebut terekam dalam 3 kaset. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan untukku untuk menyelesaikan penulisan buku ini, menulis tentang kaedah-kaedah penting dalam beragama, prinsip-prinsip penting dalam berislam, dikumpulkan dari buku dan perkataan para ulama, dan sampailah jumlahnya sebanyak 54 kaedah. Kemudian aku kirimkan lembaran-lembaran yang berisi 54 kaedah tersebut kepada beliau, Syaikh Fauzan, dan beliau pun membaca ulangnya. Dan memberikan saran kepadaku untuk membuang atau mengkoreksi sebagian kalimat-kalimatnya. Maka aku pun adaltu, aku pun mengeditnya, wahadhaftu, dan membuang yang beliau usulkan. Jazahullahu khairan. Hadza demikian, wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku meminta dan memohon agar Allah menerima amal berupa menulis buku ini dan menjadikannya sebagai baqiyatus salihat, sebagai amal yang berbuah pahala yang abadi dan memberikan manfaat dengan buku ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan, salah seorang ulama Arab Saudi yang tinggal di daerah Ha'il, di dekat satu kota di dekat Madinah. Dan kita masuk pada kaedah-kaedah yang beliau sampaikan. Yang tadi beliau katakan adalah 54 kaedah yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam berislam. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, ad-dinu mabniyun 'alal aslaini 'azimain, al-ikhlasu wal mutaba'atu linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah penting yang pertama adalah agama ini, Islam, itu dibangun di atas dua landasan yang penting, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama, landasan yang pertama, itu beribadah hanya kepada Allah atau al-ikhlas, ini berdasarkan sejumlah dalil. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang memasrahkan wajahnya dan dirinya kepada Allah. Ini sama dengan ikhlas. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Dan seorang itu melakukan amal yang baik manakala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, yaitu ahlul kitab, dan perintah Allah kepada ahli kitab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pada dasarnya berlaku juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk mereka. Oleh karena itu para ulama berdalil dengan ayat ini, padahal ayat ini membahas tentang perintah yang Allah tujukan kepada ahli kitab. Karena kaidah dalam masalah ini, kaidah tafsir dalam masalah ini, perintah yang Allah tujukan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pada dasarnya berlaku untuk umat Muhammad. Kecuali terdapat indikator kuat yang menjelaskan bahasanya itu hanya khusus untuk mereka. Nah, karena itu ada dua ayat dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, larangan tentang hulu. Berlebihan dalam agama biasa dikutip oleh para ulama untuk menunjukkan terlarangnya hulu, terlarangnya sikap berlebihan bagi kita dalam beragama. Padahal ayatnya, ya ahlal kitab bila taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap hulu, berlebih-lebihan, overdosis dalam beragama. Ditujukan pada ahlul kitab. Karena kaidah para ulama dalam masalah ini, perintah yang Allah tujukan kepada ahlul kitab, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, pada dasarnya berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Din di sini maknanya ibadah. Dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Menyembah Allah dan murni ibadahnya hanya untuk Allah, tidak dan Allah tidak diduakan dengan yang lain. Hunafa dan jadi orang-orang yang cenderung pada minat hanya pada tauhid dan tidak punya respek dengan kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Demikian juga firman Allah, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahu dina. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Dan tidak menduakannya dengan yang lain. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil isya.